Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita masuk pada hadis yang ke-78. Qala al-mu'allif rahimahullah an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu muskirin khamrun, semua yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Dalam hadis ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan salah satu dari makanan atau minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya khamr adalah haram. Kullu muskirin khamrun, salah satu yang memabukkan. Lafaz kul di sini termasuk dari lafaz umum, baik itu berupa cairan atau berupa benda padat, berupa makanan atau berupa minuman. Lafaz kul, semua, segala sesuatu, muskir, yang memabukkan, tanpa disebut nama ya atau jenis tertentu. Namun di sini disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam illahnya, sebab pengharamannya ya. Sehingga dipetik pula dari hadis ini ya kaidah oleh para ulama, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa'adama, bahwasanya hukum itu berputar berkaitan dengan illahnya, sebabnya, baik illahnya ada ataukah tidak. Ketika illahnya ada, maka hukum itu berlaku. Ketika illahnya hilang, sebabnya hilang, maka hukum itu tidak berlaku. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa'adama. Dan ini termasuk salah satu dari perkara yang disebutkan oleh ulama. Ada suatu hukum, illahnya, illah yang dinaskan oleh syariat. Sini dengan nas dari syariat, dari Nabi SAW, bahwasanya sebab haramnya khamr adalah iskar. Sebab haramnya khamr adalah iskar. Jadi mencakup semua, semua jenis makanan, minuman yang memabukkan, yang ya menutup pikiran, akal manusia sedikit atau banyak, maka itu dihukumi sebagai khamr. Maka itu dihukumi sebagai perkara yang haram. Baik. di dalam syariat kita, kalau kita menengok bahwasanya khamr itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa tahapan. Pertama di dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan bahwasanya khamr, demikian pula perjudian itu dosanya amat besar walaupun ada manfaatnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas ya wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ini tahap yang pertama. Mereka bertanya tentang khamr dan perjudian. Katakan di dalamnya terdapat dosa yang amat besar dan manfaat. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Dalam surat Al-Baqarah 219. Kemudian yang kedua dalam surat An-Nisa. Wala taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk. Tahapan yang kedua. Ada waktu-waktu yang dilarang untuk minum khamr, yaitu ketika sholat, sehingga mereka mulai menghindari, menjauhi waktu-waktu tersebut. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Kemudian tahapan yang ketiga dalam surat Al-Maidah ayat 90-91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, ya, perjudian, kemudian berhala, mengundi nasib, itu adalah rijis, perkara yang haram, perkara yang najis, termasuk dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu. Kemudian Allah memerintahkan kepada kaum mukminin, fajtanibuhu. Maka jauhilah. Nah, ini dalam ayat ini dengan tegas menunjukkan bahwasanya khamr itu adalah haram berdasarkan dalil Al-Qur'an, demikian pula dalil sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sunnah, dalam hadis sangat banyak dalil yang menunjukkan haramnya khamr, setiap makanan minuman yang memabukkan. Nah, di antaranya sebutkan di sini dalam riwayat Muslim dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini termasuk dari dosa besar. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengkategorikan di dalam kitab beliau Al-Kabair, Al-Kabiratu Ar-Rabi'ata Asyrata, dosa besar yang ke-14. Bahkan ancamannya sebutkan, ya, sebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Wa dhahaba Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma berpandangan, berpendapat, ila annal khamra akbarul kabair, bahwasanya khamr adalah dosa yang paling besar. Ini pandangan Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Wahiyah bila raibin, dia minum khamr, khamr tidaklah diragukan, dia adalah ummul khaba'if, induknya perbuatan-perbuatan jelek. Ya, betapa banyak akibat dari minum khamr itu. Seorang minum khamr, setelahnya dia membunuh, setelahnya dia berzina, setelahnya dia melakukan kezaliman ini dan itu. Faqad lu'ina syaribuha fi ghairi ma hadithin. Orang yang meminumnya, mengonsumsinya, telah dilaknat tidak hanya dalam satu hadis. Hukumannya sangat berat. Di antara hukuman yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam beberapa hadis. Di antaranya yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari beberapa sahabat, sahabat Abdullah ibn Umar, kemudian sahabat Abu Hurairah, sahabat Abu Sa'id, ya ibn Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id, sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, sahabat ibn Abbas, kemudian Ubadah ibn Samit, Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhum ajma'in, bahwasanya orang yang minum khamr di dunia dia tidak akan bisa meminum khamr di dalam surga. Nabi SAW mengatakan man syaribal khamra fid dunya, siapapun yang minum khamr di dunia ya, hurimaha fil akhirah. Man syaribal khamra fid dunya, siapapun yang minum khamr di dunia, hurimaha fil akhirah, maka dia diharamkan, dihalangi untuk bisa minum di akhirat. Di mana itu? Dalam surga. Dalam surga Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ya sungai-sungai yang mengalir di situ khamar yang tidak memabukkan, kemudian laban, air susu yang amat putih ya, disediakan juga asal madu, disediakan juga air yang amat jernih. Nah, di antara hukuman bagi orang yang menyegerakan perkara yang haram, pengennya dapat segera, segera dapat khamr itu, hukumannya apa? Hukumannya di akhirat dia tidak bisa meminum khamr dalam surga. Tentu beda antara khamr surga dengan khamr dunia. Khamr surga tidak menjadikan seorang fikirannya hilang. Beda dengan khamr dunia. Khamr surga tidak menutup akal pikirannya, tidak memabukkan. Khamr surga tidak memabukkan, khamr dunia memabukkan. Khamr surga berbau harum, aromanya harum. Khamr dunia tidak demikian. Baik. Ini ancaman yang sangat keras dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat Muslim, kalau tadi dalam riwayat Muslim yang kita baca dalam hadis ini 100 hadis nomor 5187 pada nomor 5186 hadis sebelumnya. Atau bisa lihat dalam Sahih Muslim Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, pensyarah Sahih Muslim, membuat bab-bab di situ. Nah, termasuk di dalamnya itu tentang bab bahwasanya segala yang memabukkan khamar dan setiap khamar itu haram. Kemudian bawakan juga bab hukuman bagi orang minum khamar jika dia tidak bertaubat darinya, terhalangi untuk minum khamar dalam surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun. Segala sesuatu yang memabukkan adalah khamr. Wa kullu muskirin haramun, dan segala yang memabukkan adalah haram. Wa man syaribal khamra fi dunya, dan siapapun yang minum khamr di dunia, wa man syaribal khamra fi dunya famata, lalu dia mati. Wa huwa mudminuha, dia terus-menerus minum khamr, tidak bertaubat lam yatub, tidak bertaubat dari dosa itu, maksiat tersebut, lam yashrabha fil akhirah, maka dia tidak akan meminumnya di dalam surga. Ini zahir lafadznya demikian, dia tidak meminumnya di dalam surga. Dari sini juga diambil kaidah oleh para ulama, kaidah fikih. Ya. Manis ta'jala syai'an qabla awanihi, ya. Siapapun yang terburu-buru, manis ta'jala syai'an qabla awanihi unqiba bihirmanihi. Siapapun yang terburu-buru, tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka unqiba, maka dia dihukum dengan unqiba bihirmanihi, dihukum dengan dihalangi untuk bisa menikmati sesuatu itu. Ini termasuk dalamnya adalah khamar ini. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia terburu-buru ingin menikmatinya di dunia, maka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala nam tidak meminumnya di akhirat kelak. Sebagaimana kita tahu bahwasanya al-khamar ini adalah ummul khaba'ith, induknya dosa-dosa, berefek dan berakibat amat besar, amat berat bagi pelakunya. Nas'allahu salamah wal afiyah. Baik, nakta bi hadza walhamdulillahirabbil alamin.